Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin dapat dilihat di dunia dan di alam barzakh. Namun Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat pada hari kiamat. Adapun selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada tiga kelompok yang menyelisihi mereka di dalam keyakinan ini. Kelompok yang pertama adalah Al-Mutasawwifah atau As-Sufiyah. Kelompok pertama adalah Sufiyah yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilihat di dunia dan di akhirat, zatnya di alam sadar, bukan di alam mimpi. Nah, keyakinan mereka ini batil, sebab Nabi Musa alaihissalam saja tidak dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, apalagi manusia-manusia yang lain yang kedudukannya di bawah beliau. Kelompok yang kedua adalah Al-Khawarij, Al-Mu'tazilah dan semisalnya, berlawanan dengan Sufiyah, meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala la yura, la fid dunya wa la fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak dapat dilihat di dunia dan tidak pula di akhirat. Mereka adalah Khawarij dan Mu'tazilah serta yang semisal dengan mereka. Nah, di zaman ini kelompok yang sangat kuat di dalam mengencarkan keyakinan ini Allah tidak dilihat di dunia dan tidak pula di akhirat, di zaman ini adalah kelompok Al-Ibadiyah dengan huruf Dhad. Al-Ibadiyatu, ya, mereka menanamkan keyakinan ini kepada manusia, menyebarluaskannya, dan menyebutkan argumen-argumen mereka yang hakikatnya adalah syubhat. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala la yura, tidak dapat dilihat, la fid dunya wa la fil akhirah, di dunia dan tidak pula di akhirat. Dan kelompok yang ketiga adalah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Mereka meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yura. Ya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yura. Dilihat. Sebab kata mereka dallat 'alaihi al-adillah min al-kitab wa sunnah, ditunjukkan oleh dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis, al-kitab wa sunnah, bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat di akhirat. Ya, adapun di dunia ya jelas tidak. Sehingga Syairah Maturidiyah meyakini bahwa di akhirat Allah Subhanahu wa taala yura. Naam. Namun mereka meyakini, ya, atau mereka terbagi menjadi dua, Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ada yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yura. Ya. Nah. Ada yang meyakini, bahwa Allah Subhanahu wa taala yura min jami'il jihad, dari segala arah, dari semua arah. Dan ada yang meyakini dari kalangan Asy'ariyah bahwa Allah Subhanahu wa taala yura la fi jihad, dilihat tapi tidak dari arah tertentu, atas, bawah, depan, belakang, tidak, min ghairi jihah. Nah, ini keyakinan Asy'ariyah. Ya. Keyakinan Asy'ariyah. Nah. Terus bagaimana yang dimaksud dengan tidak dari arah tertentu? Yang dimaksud dengan keyakinan mereka tidak dilihat tidak dari arah tertentu, min ghairi jihah, yakni mata tidak langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Mata manusia tidak langsung melihat Allah. Ya. Namun Allah jadikan mata itu, mata manusia dan hati mereka, seolah melihat Allah, tergambar di dalam, tergambar pada mata dan di dalam hati mereka zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keyakinan Asy'ariyah. Nah, sehingga di antara mereka ada yang meyakini bahwa Allah memang dilihat tapi min jami'il jihad, dari segala arah. Ya. Dan ada yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yura min ghairi jihad, tapi tidak dari arah tertentu, dari arah manapun tidak. Nah, terus bagaimana? Ya, Allah ciptakan, Allah jadikan ada gambaran zat Allah Subhanahu wa taala. Tergambar zat Allah Subhanahu wa taala pada mata dan di dalam hati mereka. Wallahu a'lam. Nah, bagaimana argumen-argumen Al-Mu'tazilah? Al-Mu'tazilah tadi mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dilihat di dunia dan tidak pula di akhirat. Nah, apa saja argumen mereka? Di antara argumen dan syubhat mereka Mu'tazilah adalah dengan firman Allah taala di dalam surat Al-A'raf ayat 143. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqan. Dan tatkala Musa datang pada waktu yang telah kami janjikan, wa kallamahu rabbuh, dan Rabbnya Allah, berbicara kepadanya. Qala, maka Musa mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Rabbku, ya, perlihatkanlah kepadaku, yakni perlihatkan dirimu kepadaku, anzur ilaik, ya, agar aku dapat melihatmu. Qala lan tarani. Allah menjawab, lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Sampai akhir ayat. Nah, syubhat Mu'tazilah dengan ayat ini adalah bahwa huruf nasab lan, partikel negatif lan, memberikan makna an-nafyul mu'abbad. Ya. Penafian, peniadaan yang selama-lamanya tidak akan pernah sama sekali. Berarti lan tarani, yakni engkau wahai Musa tidak akan pernah bisa sama sekali. Ya, selama-lamanya untuk melihatku. Nah, ini berita dari Allah Ta'ala. Ya, dan berita dari Allah Ta'ala itu jujur, tidak mungkin dusta, bohong. Demikian juga yang namanya berita itu kan tidak mungkin dimansuhkan, hukumnya dihapus. Tidak berlaku lagi. Hukum yang berlaku adalah dapat melihat Allah, kan tidak. Yang namanya berita ya tidak bisa mansuh. Kata mereka seperti itu. Kalau sudah diberitakan tidak dapat melihat Allah selama-lamanya, ya sudah demikian, tidak akan hukumnya berubah menjadi bisa melihat Allah. Ya. Nah, ini syubhat mereka yang pertama. Langsung saja bagaimana membantah syubhat yang pertama ini. Di antara bantahan terhadap mereka di dalam syubhat mereka ini, di antara bentuk-bentuk bantahannya adalah yang pertama, ya, kaunu lan din nafil mu'abbad. Ya. Klaim bahwa lan, partikel negatif lan, memberikan makna penafian, peniadaan yang selama-lamanya adalah klaim tanpa bukti, yang tidak berdasar di dalam bahasa Arab. Ya. Bahkan itu dibantah oleh para ulama lughah dan nahwu, para imam di dalam bidang nahwu dan bahasa. Di antara mereka adalah Ibnu Malik rahimahullah. Ibnu Malik rahimahullah, ya, sahibul Alfiyah, pemilik penulis kitab Alfiyah Ibnu Malik. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau yang lain, yaitu Al-Kafiyah. Beliau memiliki kitab nahwu Al-Kafiyah yang berisi sekitar 3.000 bait. Yang kemudian beliau rangkum di dalam Alfiyah menjadi 1.000 bait saja. Yang juga disebut dengan khulasah. Ini ringkasan dari kafiyah. Ibnu Malik mengatakan, وَمَنْ رَأَ النَّفْيَ بِلَنْ مُؤَبَّدَ فَقَوْلَ هُرْدُدْ وَخِلَافَهُ عُبُدَ. وَمَنْ رَأَ النَّفْيَ, dan siapa yang memandang, melihat, meyakini an-nafya, penafian bilan menggunakan lan, mu'abbadan, ya, itu selama-lamanya, faqaulahu urdud, maka ucapannya tolaklah. Tolaklah, bantahlah. Wa khilafahu u'buda, dan ya, pendapat yang lainnya perkuatlah. Yani pendapat bahwa lan tidak menunjukkan at-ta'bid, ta'bidun nafi, penafian yang selama-lamanya, pendapat itulah yang lebih kuat. Pendapat itulah yang benar. Demikian juga Ibnu Hisham rahimahullah di dalam kitab beliau Mughnil Labib. Ibnu Hisham termasuk ulama besar dalam lughah. Ya. Di dalam kitab beliau Mughnil Labib, ya, beliau membantah pendapat tersebut. Ya. Naam. Ya. Kemudian bantahan yang lain terkait dengan syubhat mereka ini, Al-Quran menunjukkan bahwa lan, penafian dengan lan, ya, tidak berkonsekuensi selama-lamanya, penafian yang selama-lamanya. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Maryam, menghikayatkan tentang perkataan Maryam alaihissalam. Ya. Nah, atau nah, perkataan Maryam alaihissalam, falan ukallimal yauma insiya. Falan ukallimal yauma insiya. Maka aku tidak akan berbicara pada hari ini dengan satu orang pun. Lan. Nah ini. Seandainya lan memberikan makna mu'abbad ta'bid selama-lamanya, ya, maka tidak tepat dikaitkan dengan kata al-yaum, pada hari ini. Terus gimana? Saya tidak akan pernah berbicara selama-lamanya dengan seorang pun pada hari ini. Seandainya memberikan makna ta'bid, maka tidak tepat membatasi. Memberikan pembatasan. Waktunya hanya pada hari ini saja. Ya, sehingga konsekuensinya adalah pertentangan di dalam kalimat ini. Dan tentunya tidak bertentangan. Sebab itu semua adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bantahan yang lain terhadap syubhat mereka ini. Nah, bahwa Musa alaihi salam meminta kepada Allah agar dapat melihatnya di dunia saat itu, bukan di akhirat. Dan pembahasan kita adalah ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah. Allah dilihat oleh kaum mukminin pada hari kiamat. Ya. Naam. Dan memang di dunia, di kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dilihat. Nah ini. Di dalam ayat tersebut, Nabi Musa alaihissalam mengatakan bagaimana, arini anzur ilaik. Perlihatkanlah dirimu kepadaku, ya Allah, agar aku dapat melihatmu, yakni saat ini di kehidupan dunia. Ya jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, menjawab, lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku, yakni saat ini. Sebab ya ini merupakan kehidupan dunia. Ya. Adapun di kehidupan akhirat maka pembahasannya lain lagi. Nah. Nah. Kemudian bantahan yang lain ya terhadap mereka di dalam syubhat mereka ini, ya, ini dengan firman Allah Ta'ala, ya, di dalam surat Al-A'raf tadi, bantahan yang lain keyakinan mereka, perkataan mereka, ya, memiliki dua konsekuensi yang itu semua merupakan celaan terhadap Nabi Musa alaihissalam. Konsekuensi perkataan dan pernyataan mereka, ya. Konsekuensi perkataan dan pernyataan mereka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bahwa Nabi Musa alaihissalam ya, jahil, tidak mengetahui, bahwa melihat Allah itu mustahil. Oleh karena itu memintanya kepada Allah. Oleh karena itu meminta hal itu kepada Allah. Ya. Nah ini, karena kata mereka, kata Mu'tazilah kan mustahil melihat Allah. Loh. Kalau itu mustahil, kenapa Nabi Musa tetap meminta? Apakah Nabi Musa itu jahil tentang Allah? Sedangkan orang-orang Mu'tazilah itu lebih mengerti, lebih berilmu tentang Allah daripada Nabi Musa. Sebab Mu'tazilah mengatakan mustahil melihat Allah. Ya. Kalau mustahil, tapi kenapa Nabi Musa alaihissalam memintanya kepada Allah? Ya, berarti Nabi Musa tidak tahu apa saja yang layak bagi Allah dan apa saja yang mustahil bagi Allah, tidak mungkin bagi Allah. Ya. Jadi konsekuensi perkataan mereka adalah tuduhan bahwa Nabi Musa jahil tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan yang kedua, kemungkinan konsekuensi yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalam mengetahui bahwa itu tidak layak bagi Allah. Ya. Yakni melihat Allah, Allah dilihat itu tidak layak, tidak patut bagi Allah dan mustahil. Namun tetap memintanya kepada Allah. Ya. Ya, dengan demikian terjatuh di dalam i'tida' fid du'a. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nah. Allah Subhanahu wa taala melarang i'tida' fid du'a. Ini melampaui batas di dalam berdoa kepada Allah. Di antara bentuk i'tida' fid du'a, melampaui batas dalam berdoa kepada Allah adalah meminta sesuatu yang mustahil. Meminta sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Menurut Mu'tazilah mana dari dua konsekuensi ini? Ya, mereka pilih konsekuensi yang mana? Mereka mengatakan melihat Allah itu tidak mungkin, mustahil, tidak layak bagi Allah. Ya. Tidak layak bagi Allah. Ya sudah, kalau memang begitu, kenapa Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar dapat melihat Allah? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah Nabi Musa jahil. Tidak mengetahui apa saja yang layak bagi Allah dan apa saja yang tidak layak bagi Allah. Mustahil. Nah ini tuduhan yang keji. Atau kemungkinan yang kedua, Nabi Musa alaihissalam tahu itu mustahil. Melihat Allah itu mustahil dan tidak patut bagi Allah, namun dia tetap memintanya. Dan itu i'tida' fi du'a. Dosa. Melampaui batas dalam berdoa. Nah ini. Sehingga tidak ada kemungkinan lain, tidak ada pilihan lain. Ya, selain memilih pendapat ahli sunnah wal jamaah. Ya, tidak ada kemungkinan lain. Selain batilnya keyakinan Mu'tazilah, perkataan Mu'tazilah itu. Jadi melihat Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang mungkin. Ya. Namun telah dinyatakan itu di akhirat. Kemudian syubhat mereka yang lain. Ya, syubhat mereka yang lain. Adalah dengan firman Allah taala di dalam surat Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absaru wa huwa latiful khabir. Pandangan-pandangan, penglihatan-penglihatan manusia tidak menjangkaunya, yakni tidak meliputinya, meliputi Allah. Wa huwa yudrikul absaru, sedangkan Allah menjangkau, meliputi penglihatan-penglihatan tersebut. Sampai akhir ayat. Ya. Nah, syubhat mereka terkait dengan ayat ini adalah, ya, Allah menyatakan penglihatan manusia itu la yudriku. Ya. Tidak akan menjangkau atau meliputinya. Nah, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa dilihat oleh manusia. Nah, bagaimana bantahan terhadap mereka ini sudah pernah kita ulas. Di antara bentuk bantahan terhadap mereka di dalam syubhat ini, ya, yang pertama adalah bahwa yang dinafikan dalam ayat ini adalah al-idrak. Dan idrak maknanya adalah ihatah, menjangkau dari segala sisinya. Ya. Menjangkau dan melihat dari segala sisinya, seluruhnya tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, tidak berkonsekuensi bukan berarti tidak melihat sama sekali. Ya, bukan berarti tidak melihat sama sekali. Ya, jangankan Allah Subhanahu wa taala, matahari saja tidak mungkin kita bisa menjangkau dan meliputi semua sisinya. Ya, kita hanya melihat ya satu sisi tertentu dari matahari itu ketika kita melihatnya. Ya. Kemudian bantahan yang kedua, dinafikan dan ditiadakannya idrak. Ya, idrak yang artinya adalah ihathah. Justru menunjukkan ya, wujud asli ru'yah. Ya. Adanya kenyataan Allah dilihat oleh manusia. Dapat dilihat oleh manusia tentunya di akhirat nanti. Ya. Nah. Sebab seandainya Allah tidak dilihat sama sekali oleh manusia, ya, maka ayat yang lebih tepat atau lafaz yang lebih atau lafaz yang semestinya bukan la tudrikul absar, ya, melainkan la tarahul absar. Jadi tidak melihat sama sekali. Absar, penglihatan-penglihatan makhluk tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, la tarahul absar, jadi dinafikan aslur ru'yah sama sekali. Ru'yah, ya, melihat Allah itu dinafikan. Ya. Jadi dinafikan sama sekali, tidak mungkin bisa melihat Allah. Itu seandainya memang sama sekali tidak bisa melihat Allah. Allah tidak dapat dilihat oleh makhluk. Namun ketika yang disebutkan adalah idrak, la tudrikul absar, dan idrak ini yakni ru'yah ma'al ihathah, melihat disertai dengan meliputi segala sisinya, menunjukkan bahwa asal ru'yah itu ada, mewujud. Ya. Asal ru'yah itu mewujud. Sebab jika memang Allah tidak dilihat sama sekali, tapi yang disebutkan adalah idrak, yang dinafikan adalah idrak saja. Ya, berarti kan ada talbis, enggak jelas ini. Di dalam Al-Qur'an yang dinafikan adalah idrak, melihat dari segala sisi. Ya. Padahal kenyataannya tidak dilihat sama sekali. Allah tidak dapat dilihat dari segala sisi, tidak mungkin dapat dilihat oleh penglihatan manusia. Kan terfahami Allah masih dilihat. Ya. Namun tidak diliputi. Ya. Kemudian syubhat mereka, argumen mereka yang lain, ya, yang berupa adillah aqliyah, argumen logika. Ya. Di antara argumen mereka menggunakan logika adalah ini akal-akalan mereka. Ya. Seandainya Allah dapat dilihat, maka konsekuensinya Allah itu jisim. Ya. Maka konsekuensinya Allah itu jisim. Dan sifat jisim konsekuensinya adalah tasybih tamtsil, memiliki kesamaan dengan makhluk karena sama-sama jisim. Makhluk itu jisim, Allah juga jisim karena dapat dilihat. Ya. Maka kesimpulannya atau dan tasybih, ya, keserupaan dengan makhluk itu mustahil bagi Allah. Maka kesimpulannya, konklusinya adalah Allah tidak dapat dilihat. Sehingga urutannya tadi, muqaddimat, pendahuluan-pendahuluannya, dasar-dasarnya. Seandainya Allah dapat dilihat, maka konsekuensinya Allah itu jisim. Ya. Dan jisim konsekuensinya adalah memiliki kesamaan dengan makhluk karena sama-sama jisim. Ya. Dan Allah atau dan Allah nanti tidak mungkin memiliki kesamaan dengan makhluk. Kesamaan dengan makhluk itu mustahil, tidak layak bagi Allah. Terus kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah Allah tidak mungkin bisa dilihat. Nah ini. Ini dalil akli mereka. Nah, bagaimana bantahan terhadap mereka? Ya. Di antara bantahan terhadap mereka di dalam jumhat ini adalah yang pertama. Jisim adalah ungkapan yang global. Ya. Ungkapan yang memiliki makna global, ambigu. Ya. Dan tidak disebutkan di dalam Alkitab wa Sunnah. Tidak dinafikan dari Allah. Tidak pula ditetapkan bagi Allah. Ya. Maka yang wajib adalah ya, menggunakan atau menggunakan ungkapan yang lebih jelas. Ya. Yang wajib adalah menggunakan ungkapan yang lebih jelas tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Alkitab wa Sunnah. Kemudian bantahan yang berikutnya terkait dengan syubhat mereka ini ya. Tidak ada bukti adanya keterkaitan hubungan konsekuensi antara Allah dilihat dengan sifat jisim. Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya, kita yakini tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada satu pun yang semisal dengan Allah. Yang sama dengan Allah, namun dia tetap memiliki sifat. Di antaranya adalah sifat as-sami', as-sam', mendengar, dan al-basir, melihat. Sami' al-basir. Intinya adalah tidak jelas. Dalil akhir mereka, konsekuensinya. Nah, siapa yang menyatakan bahwa itu adalah konsekuensi? Konsekuensinya adalah jisim. Jisim berarti tasybih dan seterusnya. Ini ungkapan-ungkapan yang baru. Ya, ungkapan-ungkapan yang baru tidak disebutkan dalam Alkitab wa Sunnah. Ya. Dan itu merupakan ilmu kalam. Wallahul musta'an. Kemudian di antara syubhat mereka yang lain, ini juga dari akli mereka, argumen logis menurut mereka, ya, jika Allah dapat dilihat, konsekuensinya adalah Allah fi jihah. Allah berada di dalam jihah. Ini arah. Ya, kalau dalam bahasa kita arah. Ya, berarti Allah di arah tertentu. Enam, di arah tertentu. Dan jika berada di arah tertentu, berarti sama dengan makhluk. Ya, berarti sama dengan makhluk. Dan kesamaan dengan makhluk itu mustahil bagi Allah. Konsekuensinya atau kesimpulannya adalah berarti Allah tidak mungkin bisa dilihat. Ini semacam tadi, semisal dengan tadi. Ya. Bantahannya adalah ya. Bantahannya adalah apa yang dimaksud dengan jihah? Arah. Jika yang dimaksud dengan jihah adalah ya. Adalah Allah. Ya. Berada di dalam makhluk, ya, dilingkupi, diliputi oleh makhluk, ya, diliputi oleh langit atau mungkin makhluk yang lain, diliputi oleh alam semesta ini. Ya. Maka ya, kita menerima bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Ya, Allah tidak demikian. Berarti Allah la fi jihah dengan makna ini. Namun jika yang dimaksudkan dengan jihah arah adalah Allah Subhanahu wa taala berada di atas maha tinggi, di atas seluruh makhluk. Ya. Di luar makhluk. Tidak diliputi oleh makhluk. Ya, Allah Maha Besar berada di atas Maha Tinggi, tidak diliputi oleh makhluk. Ya, maka ini adalah makna yang benar. Maka makna ini adalah makna yang benar ditunjukkan di dalam Alkitab was Sunnah. Naam. Nah, Al-Mu'tazilah mereka mentahrif, menyalahartikan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat pada hari kiamat. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ila rabbiha nadhirah wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya. Kata mereka ila rabbiha maknanya bukan kepada Rabb mereka, kepada Allah mereka melihat, mereka melihat kepada Allah. Ila di sini maknanya adalah ni'am, ni'mah, yakni mereka menunggu menanti nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka ila artinya adalah ni'mah. Bukan huruf jar tapi isim yang artinya adalah ni'mah. Ya, dan dijamakkan jadi ala ni'mat. Ya, ni'mat-ni'mat. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, fa bi ayyi ala'i rabbika rabbikuma tukadziban. Ya. Maka dengan ni'mat-ni'mat Rob kalian yang manakah yang akan kalian dustakan? Nah ini kata mereka ilarnya ni'mah. Ini tahrif mereka. Ya, dan mereka tidak memiliki bukti yang valid. Ya, tentang hal itu di dalam lughah bahwa ilah semacam ini artinya adalah ni'mah. Namun demikianlah ketika mereka sudah memiliki keyakinan dan dengan lancangnya mereka ya mentahrif, menyalahartikan firman Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian bagaimana bantahan terhadap Asy'ariyah? Ya, bagaimana hujjah mereka Asy'ariyah dan bantahan terhadap mereka? Adapun hujjah dan argumen Asy'ariyah, ya, telah kita pelajari globalnya. Ya, mereka ingin menggabungkan antara dalil sam'i Al-Qur'an dan hadis ya, dengan ilmu kalam. Ya, dengan ilmu kalam menggabungkan Al-Qur'an dan hadis ya, dengan prinsip Jahmiyah. Ya. Di dalam Al-Qur'an dan hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dilihat oleh manusia pada hari kiamat nanti. Tetapi secara prinsip, yakni prinsip mereka ilmu kalam ya. Ya. Secara prinsip mereka, jika Allah berada di dalam arah tertentu, jihad tertentu, berarti Allah itu sama dengan makhluk. Berarti Allah sama dengan makhluk. Dan itu tidak mungkin, maka kesimpulannya adalah bagaimana? Nah ini, kesimpulannya sebagaimana kita pelajari tentang keyakinan mereka, berarti Allah itu dilihat. Imma dilihat dari segala arah, bukan dari arah tertentu, karena makhluk itu dilihat dari arah tertentu. Atau Allah itu dilihat, ya, namun ya tidak langsung dilihat oleh mata manusia, tapi tidak langsung. Hanya saja Allah ya menciptakan gambaran zatnya, zat Allah Subhanahu wa taala pada mata manusia dan di dalam hati mereka. Ya, tapi tidak langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi la fi jihad. Ya, Allah itu dilihat dari segala arah atau Allah Subhanahu wa taala dilihat tanpa arah tertentu. Jadi manusia bisa melihat Allah tapi tidak dari arah tertentu. Sehingga mereka ingin menggabungkan antara ya, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabawi bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat. Namun mereka ingin menafikan jihad. Ya, arah. Ya. Berarti Allah dilihat tapi imma dari segala arah, bisa jadi dari segala arah dilihat, atau Allah itu dilihat tapi tidak dari arah tertentu. Ya. Terus di mana Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini. Nah, ini tidak logis. Ya, memang keyakinan mereka ini tidak logis. Nah, sehingga di antara bantahan terhadap mereka adalah ya isbatur ru'yah, ditetapkannya bahwa Allah dapat dilihat pada hari kiamat. Ya, konsekuensinya adalah Allah Subhanahu wa taala ya, berada di arah tertentu, ya, yaitu arah atas, ke atas. Sebab Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi, berada di atas seluruh makhluk. Ya, sebagaimana yang diterangkan, dinyatakan di dalam dalil-dalil yang lain. Sebab jika dilihat tidak dari arah manapun atau dari semua arah, maka itu suatu hal yang ghairu ma'qul, tidak logis. Ya. Bagaimana mungkin Allah dilihat tapi tidak dari arah manapun? Ya, atau Allah itu dilihat dari segala arah? Ya, apa maksudnya? Enggak logis. Ya. Jadi ketika ditetapkan di dalam dalil-dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yura, dilihat pada hari kiamat, maka konsekuensinya adalah Allah Subhanahu wa taala itu berada di arah tertentu, dan tentu yang dimaksud adalah arah tinggi, ya, arah atas, sebab Allah Subhanahu wa taala dialah Al-Ali, Maha Tinggi, berada di atas seluruh makhluk. Naam. Kemudian bantahan yang lain terhadap mereka Asy'ariyah juga, ya, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawna hadza la tudhammuna fi ru'yatih." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang, ya, bulan purnama, beliau mengatakan, "Innakum, sesungguhnya kalian, satarawna rabbakum, akan melihat Rabb kalian, melihat Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, kama tarawna hadza, sebagaimana kalian sekarang ini melihat ini." Jadi melihat bulan purnama ini. Perhatikan, yang disamakan bukan zat bulannya dengan zat Allah. Zat Allah sama dengan zat bulan. Tapi melihatnya, perbuatan kalian melihat. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sebagaimana saat ini kalian bisa melihat bulan ini. La tudhammuna fi ru'yatih, kalian tidak saling berdesak-desakan di dalam melihatnya. Nah ini. Nah di dalam hadis ini, perhatikan Nabi SAW menyamakan ru'yah dengan ru'yah. Menyamakan perbuatan manusia, perbuatan kita, melihat Allah nanti pada hari kiamat, dengan perbuatan kita melihat bulan. Jadi harus samakan perbuatannya. Perbuatan kita melihat Allah nanti sama sebagaimana perbuatan kita saat ini melihat bulan purnama yang sangat jelas. Sehingga ini bukan tashbih lil mar'i bil mar'i, bukan menyamakan Allah dengan bulan, bukan. Bukan menyamakan, ya, apa, Allah Subhanahu wa taala itu terlihat seperti bulan itu, bukan, tapi menyamakan perbuatannya. Naam. Nah, sekarang sebagaimana di dalam ilmu balaghah yang namanya tasybih, penyerupaan, ya, maka di sana ada apa? Sisi-sisi keserupaan musyabbah fih. Yakni diserupakan dalam hal apa? Perbuatan kita melihat Allah, ya, sebagaimana perbuatan kita melihat bulan. Sama. Sama dalam hal apa? Nah ini, sisi kesamaannya apa saja? Yang pertama adalah, ya, anna ru'yata bil basar, bahwa penglihatan itu adalah penglihatan dengan mata. Sama-sama menggunakan mata. Yakni kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata-mata kalian, sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini saat ini dengan mata-mata kalian. Jadi sama dalam hal ini. Yang pertama, sama-sama menggunakan mata. Jadi bukan al-qalb, dengan qalbu, hati. Ya. Kemudian kesamaan yang kedua adalah an-ru'yah liman huwa 'alin 'alaikum, bahwa pandangan kita mengarah ke atas, sebagaimana di bulan purnama, ya, kemana kita melihat? Apakah ke bawah? Ketika melihat bulan, apa kita melihat ke bawah, memandang ke bawah? Tentunya tidak. Memandang ke atas. Maka demikian juga ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, insyaallah pandangan kita tertuju ke atas. Ini juga pantan terhadap siapa? Syairah. Karena syairah meyakini apa? Tidak dari arah tertentu. Ya kan? Tidak dari segala arah. Kita melihat Allah, Allah itu dilihat oleh manusia tidak dari arah manapun. Atau sebagian mereka mengatakan dari segala arah. Gimana maksudnya dari segala arah? Nah ini, hadis ini terfahami, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas dan pandangan kita terarah, mengarah ke atas ketika melihat Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tinggi. Kemudian sisi kesamaan yang ketiga adalah ya, adamul izdiham, alla yazdahim an-nas fi ru'yatih, bal yarahu al-mu'minuna jami'an. Semua orang ya akan melihat Allah, yakni semua orang mukmin di dalam jannah akan melihat Allah tanpa berdesak-desakan. Ini enggak ada yang terhalangi. Terhalang oleh orang yang lain karena berdesak-desakan, tidak, semuanya akan melihat Allah. Nah ini. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tudammuna fi ru'yati. Ya, kalian tidak saling berdesak-desakan ya untuk melihatnya. Ya, sebagaimana bulan ini kita lihat, semuanya bisa melihat. Ya. Dan juga mungkin di sana ada kesamaan-kesamaan yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan ya pembatasan kesamaannya dalam hal tertentu saja. Ya, beliau menyebutkan secara mutlak. Ya, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian saat ini bisa melihat bulan ini. Ya. Ya, sama. Ya, sama dalam hal apa? Nah, ini. Dalam semua kesamaan yang memungkinkan. Nah, ini beberapa bantahan terhadap Asy'ariyah dan mungkin di sana ada bantahan-bantahan yang lain. Nah, mungkin sebagai penutup, ya sebagai faedah Ibn Malik rahimahullah, ya di dalam syarah Al-Kafiyah, ya membantah pendapat yang mengatakan bahwa lan itu memberikan makna ta'bidun nafi, penafian yang selama-lamanya. Beliau mengatakan summa asyartu ila dha'fi qawli man ra'a ta'bidan nafi bilan. Ya, kemudian aku mengisyaratkan tentang lemahnya pendapat orang yang melihat, memandang ya penafian dengan lan itu selama-lamanya. Siapa dia? Kata beliau, wahwa zamakhsyari fi anmudajih. Fi anmudajih. Dia adalah Az-Zamakhsyari di dalam kitabnya Anmudaj atau Unmudaj. Wahamiluhu ala dhalika i'tiqadu wa anna Allah ta'ala la yura. Dan sebab yang mendorongnya untuk itu, meyakini bahwa lan itu lita'bidin nafi, linnafil mu'abbad, penafian yang selama-lamanya. Sebab yang mendorongnya adalah keyakinannya bahwa Allah ta'ala la yura, tidak mungkin bisa dilihat. Sehingga dia mengatakan, ya, lantarani, ya, firman Allah Ta'ala, lantarani, engkau tidak bisa melihatku, ya, ini selama-lamanya. Kemudian kata Ibnu Malik, dia menunjukkan bagaimana akidah Al-Imam Ibnu Malik rahimahullah. Ya, Imamun Nahwu. Ya, akidah beliau dalam hal ini, akidah sunnah wal jamaah. Wa wa'tiqadun batil. Dan itu adalah keyakinan yang batil bi sihhati dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan sebab ya telah sahihnya hal itu bahwa Allah dapat dilihat pada hari kiamat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'ni tsubut ar-ru'yah. Ya, yakni bahwa Allah dapat dilihat. Ja'alanallahu min ahliha wa a'adana min adamil imani biha. Semoga Allah menjadikan kita termasuk ahli, yakni ahlur ru'yah, termasuk orang-orang yang melihat Allah dan melindungi kita ya dari ketidakimanan, ketiadaan iman terhadap ru'yatullah, ya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilihat. Ini keyakinan Ibnu Malik rahimahullah. Ya, keyakinan Al-Imam Ibnu Malik rahimahullah. Beliau imam di dalam lughah bahasa Arab, imam dalam nahwu. Dan bagaimana akidah beliau? Ya, alhamdulillah. Ya, sementara kita cukupkan dengan ini. Ya, semoga dapat terfahami dengan baik. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi.